temanku, ikut bersamaku. Kita bergembira ria di malam minggu. Dengarkan suara kendang bertalu-talu. Mari berdendang bersama lagu Melayu. Mari marilah, mari temanku, dekatlah padaku. Ambil selendang temanku, joget bersamaku. Ikuti irama lagu, jangan kau malu. Sekarang puas hati.